pulang sekolah mari kita ngaji di masjid. Ayo ayo ayo ayo ngaji sama Pak Ustaz dan Pak Haji di masjid. Ayo ayo ayo ayo jangan malas mari kita baca Quran. Yeah yeah yeah yeah yeah pahalanya buat bekal di akhirat. Tenang, ngaji Quran hati jadi senang. Bacalah Al-Quran walau satu ayat. Tamat Quran kita bikin selamatan satu kecamatan. Bagi-bagi berkah semuanya. Oh mama, oh papa, pamit dulu ya. Ngaji Quran bareng teman. Quran, kita mempertebal iman. Daripada kita whatsappan tapi gak dibales, sang gebetan sedih. Satu juznya sehari, satu ayat boleh jadi. Tambah satu Quran kita selamatan bareng teman-teman dan juga guru ngaji. Jangan lupa cara bacanya jangan sampai salah-salah. Oh no. Kalau salah arti dan maknanya pun jadi salah dong. Oh no. Dibaca terus, yeah. Amalkan terus, oh yeah. Habis sholat atau bikin selamatan satu kecamatan. Bagi-bagi berkah semuanya. Oh mama, oh papa, pamit dulu ya. Ngaji Quran bareng teman. Oh mama, oh papa, aku cinta Quran. Doakan dapat pahala. Oh oh oh, mari baca Quran. Oh oh oh oh, jadi penerang. Berdoa kepada Tuhan, doakan orang tua, guru dan juga semua teman-teman. Kita keselamatan, kesehatan, umur panjang dan keberkahan. Berdoa dengan ikhlas, semoga kita semua masuk surga. Oh mama, oh papa, pamit dulu ya. Ngaji Quran bareng teman.